طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. وبعد، para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung di mana saja Anda berada, melalui radio, melalui Tarbiyah Sunnah Channel, atau para pendengar radio-radio lain di mana saja Anda berada yang gabung kepada kita di siaran pagi ini, juga para penonton, para pemirsa TV manapun, dan para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang surga. Kita sudah berbicara tentang pohon-pohon surga dan buah-buahan di surga yang buahnya dekat. Tidak harus memanjat itu pohon, tidak perlu untuk dilempar atau di kata orang Sunda diajul kugantar. Diajul itu di apa ya bahasa Indonesianya, dijorok sama tongkat. Dan para ahli surga hanya memetik secara langsung tanpa harus dicuci, tanpa harus berupaya keras. Mereka memilih sekehendak mereka. Dan di surga itu ada seluruh yang diinginkan oleh para ahli surga, atau makanan, minuman, atau apapun, dengan kualitas super terbaik, yang jauh lebih baik dari seluruh buah-buahan dan makanan terbaik yang ada di dunia. Dalam surah Al-Waqi'ah ayat 20, Allah menyatakan, wa fakihatim mimma yatakhayyarun, wa lahmi tayrim mimma yashtahun. Ada buah-buahan yang terpilih, yang kualitas super. Dan ada daging burung yang sangat tempting, yang sangat menggiurkan, yang sangat mereka inginkan. Dalam Az-Zukhruf ayat 71, wa fiha ma tashtahil anfus wa taladzul a'yun. Di surga itu terdapat apapun yang diinginkan oleh jiwa-jiwa manusia dan yang bisa membuat mereka itu bahagia. Dan Allah Azza wa Jalla telah membolehkan bagi mereka memperoleh semuanya itu, menikmati semua itu, baik makanan atau minuman dengan berbagai macam jenis yang amat sangat mereka inginkan. Allah berfirman, kulu washrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makan dan minumlah kalian dengan senang hati, dengan perasaan yang bebas, yang gembira, yang bahagia, karena amal-amal baik yang dahulu kalian lakukan ketika di dunia. Hatinya bebas, tak ada beban. Senang, gembira, bahagia. Dan itu yang lebih menambah kenikmatan ketika makan ataupun minum. Kita pun sudah menerangkan bahwa di surga itu ada sungai-sungai air tawar yang sangat segar. Ada sungai khamr, sungai susu, dan sungai madu. Dan seluruh sungai-sungai di surga itu bersumber dari keempat sungai tersebut. Dan di surga pun terdapat banyak mata air yang mengalir dan memancar yang bebas diminum oleh para ahli surga. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran surah Al-Insan. Ayat yang kelima, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Ainan yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. Sesungguhnya orang-orang yang abror, yang baik-baik, yang soleh-soleh, mereka minum dari gelas yang air campurannya bercampur kafur, sebuah mata air yang diminum oleh hamba-hamba Allah dan mereka boleh mengalirkan dengan sebaik-baik pengaliran, sekehendak mereka. Dalam ayat yang ke-17-nya Allah menyatakan wa yusqauna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila aynan fiha tusamma salsabila. Mereka itu diberi minum di surga dengan air yang campurannya zanjabil, air jahe. Ada air jahe di sana. Sebuah mata air di dalamnya yang disebut dengan mata air salsabil. Dalam surah Al-Mutaffifin ayat yang ke-26 Allah menyatakan wa mizajuha wa mizajuhu min tasnim. Campurannya itu tasnim. Aina yashrabu bihal muqarrabun, sebuah mata air yang diminum oleh orang-orang yang sangat dekat ketika di dunia beribadah taqarrub kepada Allah. Di antara jenis minuman yang Allah berikan kepada ahli surga adalah khamr. Bedanya khamr di dunia yang haram, kalau di dunia bikin pening, bikin mabuk, bikin hilang akal, banyak aibnya yang terkandung dalam khamr di dunia. Khamr itu kullu muskirin khamr, wa kullu muskirin haram, haramun. Semua yang muskir, muskir itu bikin mabuk, itu haram. Apapun bentuknya, minuman, ataupun gas seperti narkoba, ataupun bubuk yang dihisap, atau apapun yang bikin mabuk. Atau pil yang diminum. Semuanya itu haram. Karena apa? Karena banyak aib. Pertama, bikin pening. Yang kedua, bikin mabuk, bikin hilang akal. Yang ketiganya, konon katanya rasanya juga tidak enak. Jauh lebih enak kopi, teh, kayak gitu. Aib-aib tersebut dalam khamr yang ada di surga tidak ada. Khamr yang ada di dunia bikin hilang akal, bikin pening kepala, dan juga bikin mual atau mules di perut. Tak jarang orang yang mabuk itu kemudian muntah, melemahkan badan, merusak syaraf-syaraf, menimbulkan, mengundang banyak penyakit yang beragam penyakitnya itu. Merusak lambung, merusak usus, merusak paru-paru, merusak ginjal, itu yang ada di dunia. Adapun khamr yang ada di akhirat, di surga, semuanya tidak memiliki aspek negatif yang tadi dijelaskan. Yang ada hanya enak, nikmat, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, dalam surah As-Saffat ayat 45-47. Yutafu alaihim bika'sim min ma'in. بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ. Kata Allah, dikelilingkan kepada mereka gelas-gelas dari air. Warnanya putih dan sangat lezat bagi orang-orang yang meminumnya. Tidak membuat pening dan juga tidak membuat mabuk. Tidak membuat hilang akal. Allah Azza wa Jalla menerangkan warna minuman ini putih. Kemudian dijelaskan amat lezat bagi orang-orang yang meminumnya. Sebagaimana dalam surah Muhammad ayat yang ke-18 disebutkan. Wa anharu min khamril ladzatil lisyaribin. Ada sungai-sungai yang isinya khamr. Tapi sangat lezat bagi orang-orang yang meminumnya. Dan ketika minum gak ada pening, gak ada mual, tidak ada yang membuat mereka hilang akal, hilangnya kontrol akal pada ucapan dan tindakan. Kalau di dunia orang yang mabuk ini, ucapannya tidak terkontrol, tindakannya tidak terkontrol, berjalan juga sempoyongan, kadang nabrak, kadang jatuh, karena pusing yang mereka rasakan di saat itu. Kadang mual, setelahnya itu muntah. Itu yang ada di dunia. Adapun di akhirat, maka tidak mengandung semua keburukan yang tadi. Dalam surah Al-Waqi'ah ayat ke-17 dan yang ke-18, Allah menyatakan, Yatufu alaihim wildanu mukhalladun biakwabi wa abariqa wa ka'sim min ma'in la yusadda'una anha wa la yunzifun. Kata Allah Azza wa Jalla, berkelilinglah kepada ahli surga wildan-wildan yang abadi, dengan membawa gelas-gelas dan teko-teko dan minuman-minuman dari air. Minuman tersebut tidak membuat mereka pening dan juga tidak membuat mereka itu mabuk. Berdasarkan hal itulah, maka di alam akhirat di surga, ia ada khamr. Tapi tidak membuat mabuk, tidak membuat pening, tidak membuat pusing, tidak membuat mual, tidak mengandung seluruh keburukan tadi, tidak merusak organ-organ tubuh kita, organ-organ pencernaan kita. Semuanya hanya mengandung kelezatan dan kebaikan. Di dalam surah Al-Mutaffifin 25 dan 26, Allah Azza wa Jalla pun berfirman, Yusqawna min rahikim makhtum, khitamuhu misq. Kata Allah Azza wa Jalla, mereka itu diberi minum dari ar-rahikim makhtum, khitamuhu misq, dan campurannya itu minyak kasturi. Yang dimaksud rohiq, rohiq itu khamr. Terus disifati dengan makhtum, artinya maudu'un alaihi khatam. Tempat yang berlapiskan emas. Tempat minuman tersebut itu berlapiskan emas. Dan apabila mereka itu meminum, mereka mendapati kelezatan ketika meminumnya dan aroma minyak kasturi yang amat sangat menyenangkan mereka. Ya enak, ya juga harum. Itulah minuman-minuman yang disajikan bagi ahli surga. Adapun makanan awal yang disajikan bagi ahli surga adalah begitu menggiurkan. Yang diberikan pertama kali untuk para ahli surga adalah hati sapi dan juga hati ikan. Sebagaimana diterangkan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, berkata Rasul alaihi salatu wasalam, takunul ardu yaumal qiyamah khubzah wahidah yatakaffauhal jabbaru biyadika kama yatakaffau ahadukum khuzbatahu fis safar nuzulan li ahlil jannah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bumi pada hari kiamat berupa sebuah roti yang sangat besar. Bayangkan kalau umpama bumi sekarang di kita berupa tanah yang kotor, yang kita ingin hindari, menginjaknya juga pakai sendal atau sepatu biar tidak mengotori kita. Ketika tidak bersendal bersepatu kita injak, ada kerikil, sakit, kemudian kotor, bikin telapak kaki kita jadi rorombehen, baralilah, belah-belah gitu ya. Itu di dunia. Di akhirat, bumi itu merupakan roti. Roti yang besar. Allah menggenggam roti itu dengan tangannya. Sebagaimana salah seorang di antara kalian menggenggam rotinya ketika safar. Roti yang menjadi bumi tempat berpijaknya ahli surga saat itu sebagai hidangan bagi ahli surga. Datanglah seorang Yahudi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Barakarrahmanu 'alaika ya Abul Qasim." Semoga Allah berikan barakah kepadamu wahai Abul Qasim. "Ala ukhbiruka bin nuzuli ahli jannati yaumil qiyamah?" Mau enggak aku kabarkan kepada kalian tentang hidangan ahli surga pada hari kiamat? Jadi setelah si Yahudi mendengar Nabi SAW menyatakan bahwa bumi di akhirat itu nanti akan berupa sebuah roti yang besar, Yahudi dengar kemudian berkata, "Mau enggak aku kabarkan kepada kamu hidangan ahli surga pada hari kiamat?" Qal bala, kata Nabi SAW, "Ya, mau, apa?" Berkata Yahudi, "Takunul ardu khubzatan wahidah." Bumi itu nanti akan berupa sebuah roti besar. Persis seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW. Fanadharan Nabi SAW ilayna, thumma dhahika hatta badat nawajiduh. Nabi SAW kemudian memandang kepada kami. Kemudian beliau tertawa. Sampai gigi gerahamnya itu kelihatan. Kemudian beliau berkata, "Ala ukhbiruka bi'idamihim balam wa nun." Mau enggak aku kabarkan kepada kalian tentang hidangan para ahli surga? Yaitu balam wa nun. Balam itu sapi. Nun itu ikan besar. Qalu wa ma hadha? Mereka bertanya, apakah itu? Qal thur wa nun. Yaitu sapi dan juga ikan nun. Bahasa kitanya, sebagian orang menerjemahkan ikan nun itu dengan ikan paus yang besar. Yang memakan salah seorang nabi yang dahulu pernah dimakan oleh ikan ini. Tapi kemudian Allah membebaskan dari perut ikan. Siapa nabi tersebut? Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Ketika di dalam perut ikan, beliau berdoa. Zikirnya itu menjadi zikir yang berguna untuk terbebas dari masalah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Itu yang dibaca oleh Nabi Yunus ketika ada di perut ikan. Terbelenggu, terpenjara di sana. Kemudian berdoa, berzikir dengan zikir tersebut. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. La ilaha illa anta. Tidak ada sembahan yang hak selain engkau ya Allah. Subhanaka maha suci engkau. Inni kuntu minadh-dhalimin. Sungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Maka Allah Azza wa Jalla kemudian mengeluarkan Nabi Yunus ini dari perut ikan ini. Ikan apa ini? Ikan nun. Diterjemahkan oleh para ulama dengan sebutan ikan paus yang besar sekarang ini. Ya'kulu min za'idati kabidihima sab'una alfa. Mereka memakan hati dari dua jenis binatang ini. Ya sapi, ya juga ikan nun yang nikmatnya 70 ribu kali lipat dibanding kenikmatan hati ikan dan hati sapi yang ada di dunia ini. Ketika menjelaskan hadis ini. Hadis ini salah satu periwayatnya adalah Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Kata beliau, "An-nuzul ma yu'addu lidh-dhaif 'inda nuzulih wa yatakaffa'uha biyadihi ay yumiluha min yadin ila yadin hatta tajtami'a wa tastawi li'annaha laysat mubsitatan kariqaqah wa nahwiha." Kata Imam An-Nawawi, "An-nuzul," sebab dalam hadis ini dikatakan, "Ala ukhbiruka binuzuli ahli jannah." Mau enggak aku kabarkan tentang nuzul bagi ahli surga? Nuzul itu hidangan yang disiapkan bagi para tamu ketika tamu itu datang. Susuguh bahasa kita. Suguhan atau hidangan. Digenggam oleh Allah Azza wa Jalla artinya dipindah-pindah antara satu tangan ke tangan yang lain sehingga dibagi dua dan sama. Wa ma'nal hadis, dan makna hadis ini kata beliau, annallaha ta'ala ja'alal arda karraghifil azim wa yakunu ta'aman wa nuzulan li ahli jannah. Makna hadis ini bahwa Allah membuat bumi ini seperti roti yang besar yang menjadi makanan dan hidangan bagi para ahli surga. Wan nun, adapun nun itu maknanya ikan. Wa balam ini bahasa Ibrani maknanya thur. Thur itu artinya sapi yang besar. Wa zaidatu kabidul hut, dan ada yang disebut dengan hati ikan merupakan bagian yang terbaik dari ikan tersebut. Bagian yang paling enak dari tubuh ikan untuk dimakan adalah hatinya. Demikian juga sebenarnya bagian terenak dari tubuh setiap hewan adalah hatinya. Walaupun tidak semua orang suka, tapi bagi yang suka itu yang paling enak. Dibanding dengan dagingnya, enak hatinya. Baik itu ayam, sapi, kambing ataupun yang lain-lainnya. Dalam Sahih Bukhari, bahwa Abdullah bin Salam ketika awal datang ke Madinah, dia bertanya kepada Nabi, mengajukan beberapa pertanyaan. Salah satu di antara pertanyaan yang diajukan adalah, ma awwalu syai'in ya'kuluhu ahlul jannah. Apakah makanan pertama yang pertama kali dimakan oleh ahli surga? Maka dijawab oleh Nabi SAW, ziyadatu kabidul hut. Yaitu hati, apa namanya, jantung atau hati ikan. Ikan. Dan yang dimaksud ikan yang dimakan tersebut adalah ikan nun atau bahasa kitanya adalah ikan paus yang sangat besar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, dalam kitab Bada'il Khalqi, bab Maja'a fi Sifatil Jannah. Juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim fi dalam Kitabul Jannah, bab Awwalu Zumratin Tadkhulul Jannah, rombongan yang pertama kali masuk ke dalam surga. Begitu masuk ke dalam surga diberi hidangan yang terenak. Bayangkan kalau umpama kita bertamu ke sebuah rumah yang besar, rumah mewah, rumah yang dimiliki oleh orang kaya. Begitu duduk, maka orang kaya ini menyuguhkan makanan terbaiknya kepada sang tamu. Itu di dunia. Ini di akhirat. Jauh lebih menyenangkan dan lebih nikmat. Dalam Sahih Muslim, sebuah hadis yang diterima dari Thauban radhiyallahu an. Dia berkata, anna yahudiyan sa'ala Rasul alaihi salatu wassalam, qal, fama tuhfatuhum hina yadkhuluna al-jannah, qal, ziyadatu kabdil hud. Ada seorang Yahudi bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Yahudi ini, apakah hidangan mereka ketika pertama kali mereka masuk ke dalam surga? Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hidangan mereka adalah hati ikan. Qal, berkata lagi si Yahudi, fama ghadauhum ala ithrihim. Lalu hidangan apa lagi yang diajukan, yang disuguhkan yang disodorkan selanjutnya. Maka dijawab, yunharu lahum thurul jannah alladhi ya'kulu min atrafiha. Dijawab, akan disembelihkan bagi mereka sapi surga yang mereka makan sampai ke ujung-ujungnya. Tidak ada yang tersisa. Dan ini menunjukkan apa? Menunjukkan nikmatnya makanan yang disajikan sampai tidak ada yang tersisa dari makanan yang disajikan tersebut. Sebagaimana kita umpamanya makan sop kambing, sop sapi atau gulai. Itu ada tulangnya kan. Di tulangnya itu nempel daging-dagingnya. Saking nikmatnya itu. Dan terus satu serpihan kecil yang menempel di tulang juga digigit-gigit sampai lenang. Sampai bersih. Kada demes. Itu kalau enak ya. Kalau gak enak mah oh, banyak dagingnya juga dilempar. Pada asalnya rasa daging itu enak. Tapi kalau ngolahnya, masaknya gak bisa meramu. Bumbunya tidak bisa, bisa jadi tidak enak. Tapi kalau yang enak, sudah rasa asli dari dagingnya enak, diracikkan bumbu yang pas, yang enak, maka luar biasa. Ya, berlipat-lipat enak. Itu sampai ke ujungnya pun akan tidak akan disisakan. Akan terus. Saking enaknya. Itu yang dilakukan oleh para ahli surga terhadap daging sapi yang kemudian disajikan kepada mereka. Si Yahudi ini kemudian bertanya lagi. Fama syarabuhum alaih, lalu minumannya apa? Makanan pembukanya tadi hati ikan. Makanan selanjutnya adalah apa? Daging sapi. Tidak disebutkan adanya nasi. Kalau nasi kan hanya orang-orang Indonesia, orang-orang Asia ya. Kalau orang Eropa, orang Timur Tengah, makanan pokoknya sih bukan nasi. Maka jangan dibayangkan nasi. Aduh, saya kalau gak makan nasi, leles lapar. Ya itu mah di dunia. Di akhirat gak ada leles, gak ada lapar. Makan yang dilakukan oleh ahli surga di akhirat seperti yang sering saya bilang bukan karena lapar. Lapar itu sebuah kelemahan dan penderitaan. Untuk apa tuh makan dan minum? Sekedar untuk menikmati rasanya makanan dan minuman tersebut. Bukan karena butuh. Kalau di dunia kita makan minum karena butuh. Kalau gak makan lapar, gak minum haus. Tubuh kita juga membutuhkan nutrisi, membutuhkan konsumsi, membutuhkan makanan dan minuman untuk tumbuh secara sehat tubuh kita. Kalau enggak dikasih, ya lemes. Akhirnya sakit, bisa mati. Itu di dunia. Di akhirat, enggak ada lapar, enggak ada haus, enggak ada lemes, enggak ada mati, enggak ada. Jadi makan dan minum sekedar untuk menikmati lezatnya makanan dan minuman. Tanpa khawatir memberi efek buruk. Kalau di dunia, seenak apapun kita makan dan minum, mikir nih, kandungannya apa? Apa bikin buncit perut apa tidak? Bikin naik tensi darah enggak? Bikin naik kadar gula dalam darah kita apa tidak? Bikin naik asam urat kita apakah tidak? Bikin naik kolesterol kita apa tidak? Bikin gemuk ke badan menyebabkan obesitas atau tidak? Kan kita gitu ya. Bagi orang-orang yang peduli dengan kesehatan, makan itu mikir kalori nih. Kalori yang masuk itu tidak boleh lebih banyak daripada kalori yang keluar. Biar gak bertumpuk menjadi lemak. Kan gitu ya. Bagi yang peduli kesehatan, tapi bagi yang tidak peduli kesehatan, yang penting enak. Yang penting lezat. Kabros semuanya dimakan. Akhirnya apa yang terjadi? Berefek buruk ke tubuh. Kolesterol naik, tensi naik, kadar gula naik. Semuanya serba naik, akhirnya banyak keluhan. Setelah banyak keluhan, datang ke dokter, dokter melarang makan yang enak-enak. Itu efek negatif dari makan minum secara berlebihan di dunia. Enak sih, tapi efeknya, ya enggak? Siapa yang menyatakan bahwa pagi-pagi sarapan makan bala-bala dengan cikopi itu tidak enak? Siapa yang mengatakan begitu? Semuanya enak, cukup, enggak perlu apa makan nasi dan segala macam. Cukup bala-bala sapiring dan kopi satu gelas, aduh luar biasa enaknya. Tapi apa efeknya? Efeknya ke badan buruk. Namanya juga gorengannya, gorengkan awak itu teh. Di akhirat tidak ada efek buruk seperti itu. Makanan pembukanya hati. Makanan selanjutnya daging sapi. Fama syarabuhum alaih. Lalu minumannya apa? Dijawab oleh Nabi alaih salatu wasallam, min ainin tusamma salsabila. Diambil dari mata air yang namanya salsabila. Itulah pertanyaan Yahudi beserta jawabannya dari Nabi alaihi salatu wasallam. Lalu si Yahudi kemudian berkata, "Sodak tak benar engkau." Si Horeng teh, apa si Horeng teh? Ternyata si Yahudi bertanya begitu teh sekedar apa? Nguji, ngetes. Untuk mengetahui kebenaran dari jawaban Nabi alaihi salatu wasallam, apa sesuai enggak dengan apa yang ada dalam kitab Taurat yang ada di tangan Yahudi. Ternyata benar. Sodakta, benar engkau. Sesuai dengan apa yang ada dalam keyakinan mereka. Nah, inilah keterangan yang menjelaskan tentang makanan dan minuman ahli surga. Lalu sekarang bagaimana sifat-sifat makanan dan minuman ini beserta efeknya bagi tubuh. Penjelasan ini panjang, makanya gak akan dijelaskan sekarang. Nanti penjelasannya hari Senin yang akan datang. Sekarang mah cukup sampai di sini saja dulu. Dan kita masih punya sisa waktu yang cukup luang untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Silakan. Syukran Ustaz atas penjelasan di materi pagi hari ini. Dan para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada, silakan bagi yang akan bertanya langsung kepada Ustadz bisa melalui line telepon di nomor 022-8686-2637 atau silakan yang akan melalui pesan singkat bisa ke nomor 0811-227-1476. Baik, sudah ada penelpon yang masuk. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Rizal di Singkawang, Kalimantan Barat. Pak Ujang, silakan. Sebelumnya saya mendoakan semoga Ustaz bersama aku Radio Tarbiyah Sunnah dijaga Allah, diberkahi Allah Azza wa Jalla. Amin. Begini Ustaz, saya mohon nasihatnya, kiat-kiatnya supaya ridho dan ikhlas ketika menerima takdir buruk dari Allah Azza wa Jalla. Maksud saya gini Ustaz, ridho di awalnya bukan setelahnya gitu. Mohon nasihatnya, sukan jadi kelahiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Ujang di Kalimantan, di Singkawang. Hah? Rizal? Oh, Pak Rizal. Yahdikumullah wa islihum balakum. Bagaimana caranya agar kita sabar dan ridho ketika menerima musibah atau takdir buruk? Dan memang baik sabar ataupun ridho wajib dimiliki di awal ketika menerima musibah. Kalau awal menerima musibah meraung-raung, menjerit-jerit sampai sehari, dua hari, seminggu, setelah seminggu baru sabar. Itu bukan sabar. Karena Nabi SAW menyatakan, innamas sabru inda sudmatil ula. Sabar itu hanyalah ketika pertama kali menerima musibah. Itu tantangannya. Ya. Bagaimana caranya agar ikhlas? Ada beberapa poin. Agar ridho, agar tidak meraung-raung, menjerit-jerit, dan tidak meratap. Pertama, yakini bahwa itu itu takdir dan kehendak Allah untuk kita yang pasti akan kita alami. 50 ribu tahun sebelum alam jagat raya ini diciptakan, takdir itu sudah Allah tuliskan. Sebagaimana ayat menyatakan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Di surah Al-Hadid 22 dan 23. Tidak ada musibah yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri-diri kalian kecuali semua itu sudah tertulis dalam sebuah kitab, dalam Lauhul Mahfuz. Sebelum kami menciptakan alam jagat raya ini. Ketika merangkan ayat ini, Nabi SAW bersabda, innallaha khalaqal khalqa wa qaddara maqadirahu min qabli an yakhluqa as-samawati wal ardi bi 50 alf sanah. Allah Azza wa Jalla telah menciptakan seluruh makhluk dan telah menetapkan takdir-takdir bagi seluruh makhluk itu 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Langit buminya belum ada, takdirnya sudah ada, termasuk yang menimpa diri kita. Itu pasti. Kullu ma syaa kana wa ma lam yasha lam yakun. Semua yang Allah kehendaki pasti terjadi. Dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Jadi kalau ada musibah itu menimpa kita, itulah kehendak Allah yang pasti terjadi. Dan sudah Allah tuliskan 50 ribu tahun sebelum kita ada. Sebelum alam jagat raya ini ada. Makanya tidak bisa terhindar dari hal itu. Nabi SAW berkata kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Bahwa apa yang telah ditakdirkan akan menimpamu, enggak akan mungkin meleset dari dirimu. Enggak akan mungkin kelewat. Pasti terjadi. Dan apa yang tidak ditakdirkan menimpamu, tidak akan menimpamu. Jadi kalau ini terjadi pada diri kita atau siapapun, yakini ini takdir Allah. Itu yang pertama. Kedua nih. Semua takdir yang Allah tetapkan itu pasti terbaik untuk kita dan jauh lebih banyak maslahatnya, keuntungannya, manfaatnya bagi kita dibanding madaratnya. Jelas madaratnya ada ya. Dari musibah yang menimpa kita pasti ada. Minimal buat kita sedih gitu. Bikin kita sedih itu kerugiannya. Itu aspek keburukan dari musibah tersebut. Tapi keuntungannya jauh lebih banyak. Baik dunia ataupun untuk akhirat. Terlebih untuk akhirat kita. Musibah jauh lebih banyak untungnya. Apa untungnya? Pertama, gugurnya dosa-dosa kita. Semakin dahsyat ini kesedihan, semakin berat ini musibah, semakin banyak dosa yang gugur dari diri kita. Tidak ada sesuatu pun yang menimpa seorang muslim, baik rasa sakit, kepedihan, kesedihan, bahkan disebut wala hammun wala haznun, resah, gelisah, termasuk kelelahan. Kecuali Allah akan menggugurkan dosa-dosa dari diri orang mukmin tersebut. Yang kadar dosa yang gugur berbanding lurus dengan kadar penderitaan yang dialami. Semakin menderita, semakin banyak dosa yang gugur. Maka begitu kita mengalami musibah yang menyebabkan kita menderita, baik sakitnya lahir ataupun batin. Disebut hatta syaukah yasyukuha. Sampai ada duri yang menggores kulitnya, itu pun menggugurkan dosa. Apalagi kalau penderitaannya lebih besar dari itu. Berjalan sambil mainin HP, ada jendela buka, jedot, kejedot. Berdarah. atau pencenur. Pencenur itu apa? Ngejendol. Benjol. Nyut-nyutan sakit. Itu menggugurkan dosa. Atau kita kesandung sampai kukunya lepas, berdarah, sakitnya luar biasa. Itu menggugurkan dosa. Atau seseorang bekerja sampai ngos-ngosan, sampai lelah, sampai pegal-pegal. Itu menggugurkan dosa. Apalagi kalau penderitaan tersebut berupa musibah. Atau apalagi kalau penderitaan tersebut lahir dari ibadah. Ada gak ibadah yang membuat orang menderita? Ya ada. Seperti umpamanya sholat yang panjang, menderita apa? Pegal. Seperti umpai saum. Apa penderitanya? Ya lapar dan haus. Seperti umpamanya haji dan umroh. Menderita ada enggak? Iya. Ketika tawaf, pegel. Ketika sa'i, pegelnya luar biasa. Itu semuanya penderitaan. Apalagi jihad fisabilillah, nyawa taruhannya. Nah, seluruh penderitaan yang lahir dari ibadah jelas menggugurkan dosa-dosa kita. Bahkan penderitaan yang lahirnya bukan dari ibadah. Semua penderitaan. Sampai ada duri yang melukai, yang menggores ke kulitnya pun itu menggugurkan dosa. Walaupun bukan lahir dari perbuatan ibadah. Hanya karena kelalaian kita. Apalagi sakit. Baik sakit fisik atau sakit psikis. Kita dihina orang. Kita kehilangan uang. Kita ditinggal mati oleh orang yang kita cintai. Fisik kita tidak apa-apa. Tidak ada yang pegal, tidak ada yang perih, tidak ada yang sakit. Tapi hati bersedih. Namanya al-huzn, kesedihan. Atau khawatir apa yang akan saya alami besok. Akhirnya tidak nyaman hati, takut. Namanya ham. Itu juga semua menggugurkan dosa. Taubat tidak, tapi dosa gugur. Karena musibah. Karena penderitaan. Yang kedua. Nah ini pertama, yang pertama, keuntungan yang pertama dari musibah. Kedua, keuntungan yang kedua adalah ketika memperoleh musibah, doa kita ini diijabah. Doa kita didengar oleh Allah Azza wa Jalla. Silakan banyak-banyak berdoa ketika memperoleh musibah. Apapun musibahnya, baik fisik ataupun psikis. Ingat enggak kita kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah berfirman. Kata Allah Azza wa Jalla, nanti di hari akhirat Allah berfirman. Kata Allah bagaimana? Ya ibadi, inni maridtu wa lam ta'udni. Amma 'alimta in 'udtani wajadtani 'indahu. Hei hamba-hambaku, dulu aku pernah sakit ketika kamu hidup di dunia. Walam ta'udni, tapi kamu tidak melayat aku. Si hamba ini bertanya, Rabbi kaifa auduka wa anta rabbul alamin. Ya Allah, bagaimana aku melayatmu padahal engkau rabbul alamin, penguasa alam jagat raya ini. Allah kemudian menjawab, Amma alimta anna abdi fulanan kana marida wa lam ta'udhu. Tapi bukankah kamu tahu bahwa dulu ketika kamu hidup di dunia, ada hambaku yang soleh sakit, tapi kamu tidak melayatnya. Amma alimta in uddahu wajadtani indahu. Padahal engkau tahu, kalau kamu melayatnya, kamu mendapati aku ada di sisinya. Ada di sisi orang yang sakit tadi. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, hadis ini menunjukkan bahwa Allah dekat dengan orang sakit. Karena Allah menyatakan aku berada di samping orang yang sakit tersebut. Oleh karena itu ketika dekat maka doanya dikabul. Tidaklah Allah atau Rasulnya menjelaskan kedekatan seorang hamba dengan Allah kecuali selalu dikaitkan dengan didengarnya doa. Allah menyatakan, Di dalam Al-Quranul Karim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wat ad-da'i idza da'an. Kalau hamba-hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, jawab, aku ini dekat. Nah, setelah Allah menyatakan dekat, aku mengijabah doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Kedekatan itu identik dengan diijabahnya doa. Kata Nabi SAW, inna aqraba ma yakunu bainal abdi wa bainar rabbi huwa sajid. Fa akthiru fihi du'a. Jarak terdekat antara seorang hamba dengan Allah adalah ketika sujud. Perbanyak doa olehmu ketika sujud. Ketika dekat, perbanyak doa. Baik ayat atau hadis menyatakan dekatnya seorang hamba dengan Allah itu menunjukkan diijabahnya doa. Makanya ketika seorang alim melayat, salah satu muridnya yang sakit. Kata muridnya, wahai Tuan Guru, doakan saya kepada Allah. Kata gurunya, enggak, kamu yang berdoa kepada Allah. Kamu lebih diijabah sekarang oleh Allah. Karena ketika sakit, doanya diijabah. Jangankan orang muslim yang soleh, bahkan orang musyrik saja. Lalu ditimpa musibah yang mengancam nyawanya. Tapi ketika nyawanya terancam, dia murni tulus berdoanya hanya kepada Allah. Itu diijabah loh. Allah menyatakan, wa idza ghasyahum maujun kadzulali da'awallaha mukhlishina lahuddin. Falamman najjahum ilal barri faminhum muqtasid. Dalam ayat lain, wa idza hum yusyrikun. Ketika ada orang nih di daratan musyrik, menyembah kepada selain Allah, selain menyembah Allah, kepada Allah menyembah, kepada selain Allah juga menyembah, itu yang namanya musyrik. Jangan difahami masa orang yang suka sholat musyrik. Ya mungkin. Masa orang yang sholat kan menyembah Allah maka dikatakan musyrik. Mungkin kalau setelah sholat dia juga minta-minta kepada selain Allah. Berdoa kepada selain Allah. Iya. Musyrik itu beribadah kepada Allah tapi juga beribadah kepada yang lainnya. Nah, orang di daratan berbuat syirik, berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, beribadah kepada Allah, tapi juga beribadah kepada selain Allah. Lalu dia naik perahu di lautan. Di tengah lautan, dia diombang-ambingkan oleh gelombang yang dahsyat. Allah menyatakan, wa idza ghasyahum maujun kadzulal. Ketika mereka diombang-ambingkan oleh gelombang, da'awullaha mukhlisina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah secara ikhlas. Murni. Ketika nyawanya terancam, enggak lagi berdoa kepada sesembahan yang lain. Hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dikabul, falamma najjahum ilal barri. Ilal birri. Falaman najjahum ilal bir. Ketika Allah menyelamatkan mereka kembali ke daratan. Berarti dikabul tuh. Faminhum muqtasid. Mereka kembali lagi seperti ke daratan. Dalam ayat lain, wa idahum yusrikun. Mereka musyrik lagi. Orang gimana nyebelin nih anak. Nih orang. Tapi ini menunjukkan ketika ada musibah yang mengancam nyawa di tengah lautan, lalu ikhlas berdoa kepada Allah ketika memperoleh musibah, doanya dikabul oleh Allah. Selamat sampai ke daratan. Dan semua ini menunjukkan bahwa orang yang sedang terkena musibah, doanya dikabul. Maka berdoa, berdoa, berdoa. Ini keuntungan yang kedua. Keuntungan pertama, dosa gugur. Keduanya, doanya dikabul. Ketiga, pahala kesabarannya luar biasa. Diberikan pahala atas musibahnya. Dan dia bersabar di tengah musibahnya. Yang kadar pahalanya berbanding lurus dengan kadar penderitaan yang dia alami di tengah musibah itu. Makin menderita, makin gede pahala. Tanpa harus beramal, asal sabar di tengah musibah, sudah. Ini merupakan sesuatu yang mengundang gelontoran kucuran pahala yang tidak terhingga. Makanya sabar itu amalan pasif. Tidak harus beramal apapun, hanya menahan diri dari amalan buruk. Nah itu. Menahan diri dari meraung-raung, menjerit-jerit, meratap gitu ya. Sabar. Sebab pada hakikatnya sabar itu habsun nafsi. Menahan diri. Baik menahan lisan agar ngomongnya tidak ngelantur, tidak ngalor ngidur, tidak menyalahkan Allah, tidak mencela Allah, tidak suudzon kepada Allah, tidak mengucapkan perkara-perkara yang terlarang. Nabi SAW menyatakan, ya, kata beliau, innal aina tadma wa innal qalba yahzan. Wala naqulu illa ayyurdiyallahu rabbuna azza wa jalla. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya mata boleh menangis, hati boleh bersedih, akan tapi kami tidak berkata apapun ketika memperoleh musibah ini kecuali yang Allah ridhai. Ketika orang sabar memperoleh musibah, maka pahalanya tidak dihitung, tapi digelontorkan dengan jumlah yang sangat banyak. Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah Allah memberikan pahala kepada orang sabar tanpa hisab. Tanpa apa? Tanpa hitung-hitungan, digelontorkan dengan jumlah yang banyak. Berbanding lurus dengan kadar penderitaan yang dialami. Makin menderita, makin banyak pahala. Selain makin banyak dosa yang tadi dihapus. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, al-ajra ala qadril masyaqqah. Pahala itu akan diberikan sesuai dengan kadar penderitaan. Makin menderita, makin gede pahala, makin gede dosa yang terhapus. Makin didengar doanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang ketiga. Keuntungan yang keempat. Melatih mental kita. Sehingga lebih tangguh daripada sebelumnya. Karena setiap tempaan itu menguatkan. Baik fisik ataupun psikis. Fisik umpamanya kita lemah, hanya bisa mengangkat 5 kilo. Ketika dikasih 6 kilo, wah pegel-pegel. Sampai tipe bergeg, sampai tipe perket. Ya. Tapi coba kita angkat yang 6 kilo, 10 kali, 20 kali. Apa akibatnya? Besok lusanya lebih kuat. Asalnya cuma 5 kali kita bisa mengangkat yang 6 kilo, besoknya bisa 10 kali, lusanya bisa 15 kali. Terus akhirnya enteng ringan. Tambah lagi bebannya menjadi 7 atau 8 kilo. Awalnya apa berat, lama-lama enteng ringan. Karena apa? Karena otot kita semakin kuat, semakin terlatih. Itu juga terjadi pada jiwa kita. Jiwa kita yang rapuh diberikan ujian yang agak ringan. Waduh, beratnya luar biasa karena rapuhnya jiwa kita. Tapi setelah mengalami musibah tersebut, jiwa kita lebih kuat. Nanti Allah akan berikan lagi ujian yang lebih berat. Kita tetap tangguh. Lebih kuat lagi jiwa kita. Begitu dan begitu seterusnya. Makanya manusia yang mentalnya paling hebat, paling dahsyat, paling kuat siapa? Para nabi. Para nabi itu sejak lahir aja sudah menderita. Nabi SAW saja lahir dalam keadaan yatim. Ketika masih bayi, ibunya sudah meninggal. Diasuh oleh kakeknya. Ketika masih balita, kakeknya yang menyayangi dia juga sudah meninggal. Di take over, diambil alih pengasuhannya oleh pamannya. Nah, pamannya ini berusia agak panjang sampai beliau menjadi nabi. Alaihi salatu wasallam. Tapi penderitaannya tidak henti-henti. Dari mulai bayi. Sampai beliau tumbuh seorang, menjadi seorang yang bermental baja. Luar biasa. Jadi semua tempaan, lahir ataupun batin, memperkuat kita. Ya, kita akan lebih tangguh daripada sebelum. Itu keuntungan yang keempat. Keuntungan yang kelimanya, musibah biasa mendorong kita untuk lebih mendekat kepada Allah. Musibah mendorong kita untuk merintih, meminta, berdoa kepada Allah. Dan Allah sangat-sangat-sangat suka, rindu kepada rintihan seorang hamba di tengah malam. Kalau Allah Azza wa Jalla merindukan rintihan kita di tengah malam, tapi kitanya tidak bangun malam juga karena terlena dengan kehidupan dunia, Allah rindu dan Allah berikan musibah kepada dia yang membuat dia ini limbung. Lalu orang itu terdorong untuk bangun malam, lalu bersujud kepada Allah, merintih kepada Allah, suka. Dekat lagilah dia kepada Allah Azza wa Jalla. Yang tadi sudah jauh, sudah lalai, terlena oleh kesenangan dunia. Ya. Dari sini kita bisa melihat kemuliaan orang yang memperoleh musibah lebih tinggi lagi daripada sebelumnya. Meningkat. Coba. Semua keuntungan ini tidak akan diperoleh oleh orang yang tidak memperoleh musibah. Bahkan orang-orang yang senang, hidupnya gembira ria dengan kehidupan dunia, rata-rata malah lalai. Kepada Allah Azza wa Jalla lalai, kepada kewajiban lalai, kepada berdoa. Rata-rata orang berdoa itu kalau ada kebutuhan di dunia baru berdoa. Kalau enggak ada kebutuhan, aduh mikir mau berdoa minta apa lagi. Semua sudah ada. Semuanya sudah teraih, mau apa? Harta cukup, bahkan melimpah. Kedudukan juga tinggi. Dukungan banyak, badan juga sehat. Apalagi yang saya inginkan dari kehidupan dunia, enggak ada. Untuk apa berdoa? Kan gitu untuk umumnya. Lalai dia dari berdoa kepada Allah. Karena umumnya, karena orang itu duniawi oriented, orientasi hidupnya hanya dunia, maka dia hanya berdoa kepada Allah ketika ada kebutuhan dunia. Ketika seluruh kebutuhan dunia sudah tercukupi, bahkan lebih, maka dia tidak butuh lagi berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Itu liciknya manusia. Kadang-kadang orang seperti disentil oleh Allah, diberi musibah, baru berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya? Nah, jadi orang yang diberi musibah memperoleh banyak keuntungan daripada kerugian. Maka kalau ada musibah, syukuri. Itu tandanya Allah sayang kepada kita. Allah ingin memberikan keuntungan-keuntungan tadi. Makanya Nabi SAW menyatakan, Inna Allah idha ahabba qawman ibtalahum. Allah itu kalau mencintai sesuatu atau mencintai seseorang atau satu kaum, Allah berikan musibah kepada mereka. Musibah ini tanda cinta Allah, karena Allah ingin memberikan berbagai keuntungan tadi kepada orang tersebut. Yang tidak Allah akan berikan kepada orang yang tidak memperoleh musibah. Jadi orang yang memperoleh musibah adalah orang-orang pilihan Allah, karena orang itu akan diberi banyak keuntungan, keanugerah oleh Allah. Maka meyakini semua itu, tidakkah kita ridha dengan musibah ini? Ya, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya melalui pesan singkat dari Ibu Lia di Depok. Assalamualaikum Ustaz. Apa terapi memaafkan atau forgiveness terapi dalam Islam? Dan bagaimana jika kita membaca buku atau mengikuti seminar tentang terapi memaafkan yang diadakan oleh psikolog Ustaz? Jazakumullahu khairan. Silakan. Barakallahu fiik. Bagaimana forgiveness terapi yang diterangkan oleh para psikolog? Saya tidak tahu bagaimana. Cuma bagaimana terapi Islam agar kita selalu terdorong untuk memaafkan. Barakallahu fiik. Coba penanya dibuka di YouTube, kemudian search di YouTube, saya pernah ada cerpen. Ceramah pendek, bukan cerita pendek. Dengan judul Indahnya Menjadi Pemaaf, ya. Di sana diterangkan, menjadi pemaaf itu sebuah keuntungan yang besar daripada pendendam. Pendendam enggak ada maslahat, malah ada madarat. Memaafkan hanya ada maslahat, tak ada madarat. Pertama, memaafkan ini ciri khas orang bertakwa. Allah menyatakan, wal afina 'anil nas. Orang bertakwa, orang yang selalu memaafkan manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, memaafkan dosa orang lain, kesalahan orang lain, menyebabkan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Mengampuni dosa-dosa kita tuh ya. Sebagaimana ayat Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an dalam surah An-Nur ya. Ayat berapa? Sekitar 24 atau 25, sekitar segitulah. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an seorang dermawan, seorang yang baik, jangankan saudara, orang lain pun yang enggak ada hubungan kekeluargaan kalau butuh pertolongan pasti ditolong. Sejak di Mekah sampai ke Madinah. Ada tuh orang yang punya hubungan kekeluargaan sejak di Mekah dibantu, sampai pindah ke Madinah juga dibantu. Pokoknya budi jasa Abu Bakar kepada orang ini enggak kehitung. Mestinya gimana? Mestinya orang ini kan selalu membantu Abu Bakar dan keluarganya, menyayangi gitu kan. Suatu saat terjadi kasus, hadithul ifki. Berita bohong tentang Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ini difitnah yang bersumber dari mulut orang-orang munafik yang busuk. Bukannya orang-orang yang pernah dibantu oleh Abu Bakar ini membela Aisyah dan keluarganya. Apalagi Aisyah istri Nabi alaihissalatu wassalam. Aisyah putri Abu Bakar, seorang dermawan yang banyak jasa ke banyak orang. Bukannya membela kehormatan keluarga Abu Bakar, malah ikut menyebarkan fitnah ini. Siapa yang sakit hati? Peribahasa menyatakan air susu dibalas dengan air tuba. Apa bahasa Sundanya coba? Nu asih, nu asih dibalas. Nu asih dipulang sengit. Nu asih dipulang sengit. Air susu dibalas dengan air tuba. Kebaikan dibalas dengan keburukan, kejahatan. Ya, sampai Allah menurunkan ayat yang menjelaskan bahwa Aisyah bersih dari tuduhan. Siapa yang enggak dongkol? Orang yang selama ini dibantu, diberikan kebaikan, pas dia kena musibah bukannya mendukung, malah ikut menjerumuskan. Termasuk Abu Bakar dongkol. Lalu dia bersumpah, wallahi demi Allah saya tidak akan bantu-bantu lagi mereka. Tidak akan ngasih apapun lagi ke mereka. Berdasarkan peristiwa ini, turun ayat. Allah menegur Abu Bakar. Janganlah orang-orang yang punya kecukupan itu bersumpah kepada Allah bahwa dia tidak akan memberi lagi. Fa'fu wasfahu. Maafkan mereka, toleranlah kepada mereka. Aturiduna ayaghfirullahu lakum? Apakah kamu suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kamu karena kamu memaafkan mereka? Dan ayat ini menyatakan, siapa yang memaafkan kesalahan orang lain, dia akan diampuni oleh Allah SWT. Abu Bakar yang merasa ayat ini turun tentang dirinya, lalu merespon, bala nuhibbu antaghfirolana. Ya, kami suka kalau engkau mengampuni dosa-dosa kami. Akhirnya Abu Bakar kembali memberikan bantuan kepada mereka. Dan ini menunjukkan bahwa orang yang memberi maaf itu akan diampuni dosanya oleh Allah. Rugi apa untung? Ya untunglah. Kalau mengikuti kedengkian, kebencian dan dendam, enggak akan saya maafkan 7 turunan sampai ke akhirat. Apa sih untungnya bagi kita? Nggak ada untung kalau umpamanya memaafkan, ya sudah saya maafkan. Oh, untungnya dosa-dosa kita diampuni. Itu yang kedua. Jadi yang pertama itu ciri khas orang bertakwa. Kedua adalah apa tadi? Diampuni dosa kita. Ketiga, memberi maaf itu itu sedekah. Akan memperlebar sedekah. Seorang sahabat, dia fakir, dia miskin, tapi imannya tinggi. Kalau datang perang, oh dia nomor satu, tapi dia itu gak punya bekal apapun kecuali pedang untuk dirinya. Dia ingin berbuat sesuatu untuk Nabi SAW. Menyumbang infak sedekah dengan harta gak punya, akhirnya dengan tenaga. Barang-barang perbekalan Nabi SAW dia bawa, dia pikul. Itu infak fisabilillah yang dia bisa berikan dengan tenaga. Suatu saat ada seruan perang. Dia semangat. Dia datang kepada Rasul SAW. Ya Rasulullah, mana barang perbekalanmu? Biar saya yang menggendong, yang membawakan. Kata Nabi SAW, saya tidak memiliki. Kecuali pedang ini. Kalau pedang masa dibawain juga. Dia sedih. Tidak ada yang bisa dia infakkan dari tenaganya fisabilillah ketika perang itu. Akhirnya ketika di tengah jalan pada malam hari, mereka berkemah dulu di suatu tempat. Kemudian dia sedih, dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla karena tidak bisa menyumbangkan tenaganya di jalan ketika perang. Ketika sholat subuh, setelah Nabi SAW beres melakukan sholat subuh, berzikir, kemudian beliau berkata kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian yang tadi malam berinfak, bersedekah? Gak ada seorang pun sahabat yang menjawab. Karena gak ada yang merasa berinfak, bersedekah. Tiga kali beliau bertanya. Akhirnya sahabat tadi ngacung, saya ya Rasulullah. Apa yang kamu infakkan? Kamu kan gak punya apa-apa. Dia kemudian menjawab, ya Rasulullah, seorang fakir. Tak bisa berinfak dengan harta, tak bisa berinfak dengan apa? Dengan tenaga. Setiap kali ada perang saya bawakan barang-barangmu. Tapi perang kali ini engkau tidak membawa apapun kecuali pedang. Saya sedih. Lalu tadi malam saya berkata kepada Allah, ya Allah, siapapun yang pernah bersalah, berbuat zalim, berbuat dosa kepada saya maafkan mereka, ya Allah, dan maaf saya ini sebagai sedekah saya bagi mereka. Sedekahnya dengan apa? Dengan memberi maaf. Coba bayangkan. Berkata Rasulullah SAW, fabshir. Fa inna Allah qad taqabbala sadaqataka. Berbahagialah engkau karena Allah Subhanahu wa taala telah menerima sedekahmu. Memberi maaf itu sedekah. Dan akan menerima apa? Pahala seperti pahala sedekah. Tapi ini jangan dijadikan dalil untuk pelit ya. Orang umpamanya kaya, banyak uang, ya gitu. Ayo sedekahnya untuk fakir miskin, untuk kepentingan dakwah, untuk pembangunan masjid dan ma'had. Dia menjawab, saya tiap saat juga sedekah, memaafkan semua kesalahan saya, kesalahan orang-orang kepada saya. Sedekah saya mah, gak perlu dengan uang. Pelit, itu mah, ya. Sedekah dengan memberi maaf itu bagi orang yang tidak mampu bersedekah dengan harta. Ha antum haulai tud'auna. Kalian ini adalah orang-orang yang diseru untuk infak fi sabilillah. Faminkum may yabkhal. Di antara kalian itu ada yang bakhil. Wa may yabkhal fa inna ma yabkhalul an nafsih. Siapa yang bakhil, celit, pedit, maka pelitnya itu kerugiannya untuk diri sendiri. Itu surah Muhammad ayat yang terakhir. Yang merupakan celaan kepada orang yang bakhil. Jadi sedekah dengan memberi maaf itu bagi orang yang tidak punya apa-apa untuk disedekahkan. Iya itu. Kalau yang kaya dengan harta, ya sedekahlah dengan harta. Oleh karena itulah maka keuntungan bagi orang yang sedekah salah satunya adalah apa? Orang yang memberi maaf lah itu adalah sedekah. Dan banyak lagi keuntungan-keuntungan lain dari memberi maaf. Oleh karena itulah maka terapi syariat agar kita selalu terdorong untuk memberikan maaf dengan menjelaskan bahwa memberi maaf itu menguntungkan lahir dan batin, dunia dan akhirat, baik aspek sosial atau termasuk aspek ekonomi. Allah akan berikan berbagai macam keuntungan dunia akhirat, lahir dan batin, individu dan juga masyarakat sekitar kita. Ya, wallahu a'lam bissawab. Terakhir tuh ada telepon. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita angkat penelpon yang akan bertanya langsung di nomor 0228686263. Ya, silakan. Udah padam. Udah. Mati kembali. Ya, bagi yang akan menelpon silakan di nomor 0228686263 bisa dicoba yang akan bertanya silakan. Baik, tidak ada Ustaz. Kita berpindah ke penanya yang terakhir dari Padang ini Ustaz. Ana seorang akhwat dari Padang, ada titipan teman dari ASN atau PNS mungkin Ustaz ya, di bidang kesehatan Ustaz. Qadarullah di tempat beliau dinas mengharuskan beliau menggunakan celana, sedangkan di sana ada laki-laki ajnabi Ustaz, dan beliau sudah meminta izin agar diizinkan memakai rok, tapi belum mendapat izin Ustaz. Bagaimana solusinya Ustaz? Silakan. Ya, barakallahu fiik. Ya, enggak apa-apa pakai celana, tapi setelah pakai celana panjang pakai rok. Kalau ditanya, kenapa kamu enggak pakai celana? Pakai tuh lihat. Gitu saja sudah, ya. Apakah patahkan saja apa ala argumentasinya? Kenapa dilarang pakai rok? Oh, karena itu menghambat. Kata siapa menghambat? Saya bisa lebih bebas berbuat. Ya. Jadi taati dulu perintah Allah Azza wa Jalla, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan segala urusannya. Maka insya Allah nanti akan ada solusi. Tetaplah, kalau umpah ditegur kenapa demikian, bilang saja, saya lebih mentaati aturan Allah Azza wa Jalla, tanpa mengabaikan atau merendahkan kedudukan bapak atau ibu sebagai atasan saya. Karena Allah Azza wa Jalla atau syariat Islam ini melarang seorang wanita menampakkan lekuk tubuhnya. Kalau umpamanya dia berkata, jadi kamu menuduh orang lain berdosa ya, ahli maksiat dengan bercelana itu. Bilang saja saya tidak sedang menjudge, menghakimi orang lain. Saya hanya sedang berupaya menerapkan aturan Allah untuk diri saya sendiri. Kalau ternyata ada sanksi, ada hukuman, viralkan. Nanti akan memperoleh dukungan dari MUI, dari ormas-ormas Islam, dari tokoh-tokoh Islam. Dan pasti dapat hujatan dari para kaum pluralis, kaum ateis, kaum apa namanya sekularis, ya pastilah itu. Tapi hujatan dari mereka adalah kemuliaan bagi orang-orang yang loyal kepada ajaran Islam. Kepada orang-orang yang anti syariat Islam, jangan mengharapkan dukungan dan pujian mereka tuh. Masa setan memuji orang yang melaksanakan syariat. Ya, kalau umpah dihujat oleh mereka, alhamdulillah. Berarti itu dibenci oleh orang yang menerapkan manhaj dan aturan setan dalam hidup mereka. Ya, oleh karena itulah maka yang kita cari dukungan orang-orang saleh. Nanti akan ada respon dari majelis ulama, dari ormas-ormas Islam, dari tokoh-tokoh Islam tentang masalah tersebut. Tetaplah istiqamah di atas aturan Allah Azza wa Jalla. Ya, insya Allah nanti Allah akan mudahkan urusannya. Wallahu a'lam. Ya, cukup ya sampai di sini saja, waktunya sudah habis. Insya Allah kita nanti jumpa kembali jam 8 membahas kitab Ad-Da' wa Dawa' ya. Bagi yang mau bertanya sudah keburu apa habis waktu, silakan nanti menghubungi lagi setelah jam 8. Dan untuk kajian tentang surga ini insya Allah kita akan lanjut di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaikum. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.